Udah dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alangkah indahnya umat Islam pada saat sekarang ini apabila menjadikan Al-Qur'an ini sebagai bahan kesenangan, bahan rujukan dan bahan pertimbangan, kemudian diaplikasikan bacaan-bacaan Al-Qur'an itu dengan bentuk amal yang soleh. Mudah-mudahan kita semua termasuklah orang yang mengkaji Al-Qur'an kemudian mengamalkan sehingga Allah mencucurkan berkah dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas firman Allah dalam surah Yusuf ayat ketiga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Ahsanal qasasi bima auhayna ilaik. Ilaika hadzal qur'ana wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Yang artinya adalah, kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu. Sesungguhnya kamu sebelumnya atau kami mewahyukannya dengan adalah termasuk orang-orang yang belum mengetahuinya. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila Allah berbicara tentang perbuatannya, maka dia menggunakan dhamir jamak. Keseluruhan perbuatannya itu menuntutkan adanya sifat-sifat yang banyak. Adanya sifat Allah dengan bentuk ilmu, kemudian hikmah, kudrah, dan iradahnya. Siapa selain Allah yang memiliki seluruh sifat yang dapat melakukan apa yang diinginkannya saat dia menginginkannya? Tak ada orang yang sanggup dan mampu dalam berbuat demikian. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna, memiliki sifat-sifat dan zat ketuhanan yang luar biasa sekali. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaitannya dengan ayat yang kita kaji ini, Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan dhamir jamak yaitu nahnu naqussu 'alaika, bentuk pentakziman, kami menceritakan kepadamu kisah-kisah. Jadi Al-Quran ini ada sebagian isinya dengan bentuk kisah-kisah, yaitu apa? Menjadikan i'tibar dalam kehidupan kita. Kita contohkan, pernah kita mengkaji Fir'aun yang mengaku dirinya Tuhan. Ketika Allah berikan kepada dia satu jabatan, kemudian dia meminta satu kerajaan, Allah kabulkan, dia sanggup mengatakan dan menentang dakwah Nabi Musa alaihi salam, sehingga dia termasuklah orang yang menzolimi dirinya dan terkutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih luas lagi, saya didampingin Ustaz Fajrul, Ustaz Zainal untuk lebih memaparkan ayat yang kita kaji ini. Kami silakan Ustaz Fajrul. Ya, terima kasih kepada Ustaz Safiar. Ini adalah merupakan sangatnya istimewa firman Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita mengatakan yang sangat istimewa? Karena Allah mengatakan kisahnya ini yang Allah sampaikan, yaitu ahsanal qasas. Ahsanal qasas itu adalah kisah yang terbaik. Kenapa mesti begitu gitu ya? Karena banyak sekali kisah di dunia ini yang kita dapatkan yang tidak baik, dalam arti kata disih diragukan lagi kebenarannya. Tapi ketika Allah menyampaikan ini, apa yang terdapat di dalam Al-Quran ini adalah bentuknya nyata. Itu adalah berupa wujud dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah berfirman, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas, ini artinya adalah menetapkan bahwasanya Allah yang Allah ceritakan kisah-kisah yang di dalam Al-Qur'an itu adalah kisah-kisah yang paling baik. tentunya di situ banyak sekali ibrah atau pelajaran yang dapat kita ambil. Tentunya ketika Allah berfirman bima auhayna ilaika, bagi ketika kami wahyukan Al-Qur'an ini kepadamu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa in kunta min qablihi laminal ghafilin, walaupun sebelumnya Rasulullah ini tidak mengetahui. Maka ketika datang firman Allah melalui kisah Nabi Yusuf yang akan kita ceritakan nanti pada episode yang berikutnya, ini akan menunjukkan kisah-kisah, tidak saja kisah Nabi Yusuf dan kisah-kisah lainnya itu adalah betul-betul nyata. Inilah yang terbaik. Ketika Allah berfirman ini yang terbaik, kita tidak ada tawaran kecuali kita beriman kepada Allah dan terhadap kisah yang disampaikan tersebut. Makanya inilah awal dari kisah kita. Karena banyak sekarang, ya Ustaz Arifin, seperti yang kita dengar sekarang ini adalah cerita kapal Nabi Nuh. Di bukit apa namanya itu? Di bukit Arafat katanya. Di Jawa. Di Turki sana. Padahal di Al-Qur'an dikatakan wastawat 'alal jud, terdampar berdermaga di bukit Al-Jud, begitu ya. Jadi banyak kisah-kisah ini Ustaz menyampaikan. Bahkan ini sudah marak di internet-internet tentang mengkisahkan kapal Nabi Nuh. Maka saya ada semacam analisa bahwasanya kalau kita masih melihat kapal Nabi Nuh itu sudah umur berapa ribu tahun kan begitu. Sedangkan kayu yang bagus saja, yang mutu dan berkualitas yang bagus, itu akan hancur. Karena pada masa Nabi Nuh sampai pada masa Rasulullah itu sudah berapa 500 abad kira-kira gitu. Nah, apalagi setelah sampai saat sekarang ini. Nah, itulah yang kita maksudkan bagaimana Al-Qur'an ini mengkisahkan ahsanal qasas, bagaimana manusia itu menceritakan apakah itu dalam bentuk nyata, maka masih bisa diragukan lagi tentang penemuan-penemuan tersebut. Kami persilakan Ustaz Arifin. Ya, terima kasih Ustaz Fajrul dan Ustaz Safiar yang berbahagia. Ayat ketiga dari surat Yusuf ini menegaskan kepada kita tentang kisah Nabi Yusuf yang akan dipaparkan Allah mulai pada ayat 9 dan seterusnya. Dimulai dengan bahwa ayat 3 ini menerangkan Allah ingin menceritakan kisah Nabi Yusuf, dan engkau wahai Nabi Muhammad sebelum ini tidak tahu, seperti orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani tidak tahu kisahnya secara tepat dan benar. Memang ada kisah Nabi Yusuf di Perjanjian Lama, tapi kisah itu tidak seindah dan tidak sebaik apa yang kita baca di dalam Al-Qur'anul Karim, tepatnya dalam surat Yusuf ini. Ini menegaskan kepada kita bahwa kisah itu sendiri dalam bahasa Arab adalah qasul asar. Qasul asar itu adalah mengikuti jejak tapak kaki yang sering ditemukan ketika kita berjalan di gurun pasir. Begitulah kisah itu runtut satu tapak demi satu tapak, diungkapkan persis seperti apa yang terjadi pada waktu itu. Karena apa? Karena yang mengisahkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin penting lainnya terkait dengan situs atau artefak sejarah yang tertuang di dalam Al-Qur'anul Karim, tentu saja itu bisa diterima, bisa juga ditolak. Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi menegaskan bahwa artefak-artefak, situs-situs sejarah yang terdapat di dunia ini, seperti ada yang mengatakan Gua Ashabul Kahfi di Aman, ada juga versi yang mengatakan Gua Ashabul Kahfi di Efesus, Turki, ada juga yang mengatakan Gua Ashabul Kahfi ada di Yaman. Begitu juga ada yang mengatakan Nabi Adam alaihissalam diturunkan di Jeddah. Ada juga yang mengatakan Nabi Adam diturunkan di India. Boleh jadi menurut orang Indonesia Nabi Adam diturunkan di Jawa. Karena apa? Karena ada manusia pertama yang ditemukan tulang belulangnya di Jawa sana. Ini semua adalah situs dan artefak. Sejauh mana kebenarannya, seperti juga kata Ustaz Fajrul tadi, Nabi Nuh ada kapalnya di Eropa sana. Ada juga yang mengatakan Turki, di Arab, di Turki sana. Ada juga yang mengatakan bahwa kapal Nabi Nuh itu tenggelam di Laut Jawa dan barang-barangnya ditemukan oleh para penyelam. Wallahu a'lam. Tapi yang pasti menurut Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi, berbedanya tempat itu tidak mengurangi keimanan, dan tepatnya tempat itu tidak juga menambah keimanan. Mana yang benar, gua Ashabul Kahfi di Aman, di Turki, atau di Yaman? Wallahu a'lam. Dan kita sebagai umat Islam tidak ingin memperdebatkan di mana letaknya. Kita sebagai umat Islam, kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi, beriman dan yakin betul bahwa apa yang diucapkan Allah, apa yang dikalamkan Allah di dalam Al-Quran adalah benar. Dan suatu hal yang lebih meyakinkan kita, bahwa ketika kita membaca Al-Quran yang tertulis, kita akan bisa menerawang jauh, merasuk ke dalam bacaan itu, seakan-akan kita hidup bersama dengan kaum Ashabul Kahfi yang ditindas karena mempertahankan keimanannya. Itu lebih bermakna. Maka ada kata orang, membaca buku lebih nikmat daripada melihat film tentang film buku yang difilmkan. Seperti KCB ada bukunya, begitu juga ketika difilmkan. Lebih enak membaca bukunya daripada melihat filmnya. Begitu juga lah membaca Al-Quran itu lebih menghayati dan lebih menikmati daripada melihat artefak tersebut. Makanya kita menemukan ketika itu ada, itu akan menambah wawasan kita, tetapi tidak menambah iman. Maka orang yang melihat itu mengakui, mungkin bertambah wawasannya. Tidak mengakui, tidak juga mengurangi imannya. Oleh sebab itu, yang lebih penting dari kisah itu apa? Pelajaran akan kekuatan iman, supaya kita tidak menjadi orang-orang yang lupa, tidak menjadi orang-orang yang tidak tahu diri. Karena apa? Karena kita disebutkan bahwa Al-Quran itu terkait dengan logika dan akal pikiran. Al-Quran itu membahagiakan. Maka membaca kisah itu tujuannya adalah untuk menguatkan iman. Jadi bukan masalah sampan Nabi Nuh, kapal Nabi Nuh di mana, tetapi apa peristiwa penting dari kisah Nabi Nuh itu, bahwa tidak ada yang bisa menyelamatkan kita di dunia ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. La asimal yauma min amrillah illa man rahim. Tidak ada yang dapat menyelamatkan kamu wahai anakku Kanan, walaupun itu gunung yang tinggi, kecuali orang yang dirahmati Allah, dan itulah keselamatan yang hakiki ketika engkau naik ke dalam kapal dan sampan Nabi Nuh itu. Jadi itulah peristiwa penting yang perlu dipelajari dari kisah-kisah dalam Al-Quran. Baik, para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dapat kita simpulkan dari ayat yang kita kaji bahwasannya semua kisah yang Allah tuturkan di dalam Al-Quran adalah memberikan i'tibar bagi kita, mana yang baik harus kita jalankan dan jauh harus kita tinggalkan. Moga kita termasuklah hamba Allah yang diberikan ketakwaan dan keimanan yang tinggi, sehingga kita mendapatkan kemudahan dalam meraungi kehidupan kita di dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Saya Safiar didampingin Ustaz Fajrul dan Ustaz Zainal mengucapkan terima kasih atas segala pendengarannya. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.